curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Hah, genyong anak cerita maning kang. Bocah sekolah ke cerita nih ke. Bocah sekolah STM kelas loro STM jurusan biologi. Anak porawis STM jurusan biologi. Tapi anak baik ke nang negara kesatuan Republik Curanmo. Anak baik STM jurusan biologi. TDK jo kayak ngapa? Angger salah seorang siswa STM jurusan biologi kie. Kepengen melu ekstrakurikuler karya ilmiah remaja. Nang ruang perpustakaan ge. Wawancarane. Ini masuk. Ya lo, ini rambutnya gue ditepat disit, dipetret disitnya nah. Rambut udah sekolah potongnya kayak jabling kemudian. Eh Pak Guru, nyun sewu ke mandang sopan sini jajal. Aja ngenyek bantai gue lah. Rambut sing dek, kayak rambutnya wis gundul. Kiranya wis gundul rambut sing dek. Gundul ya, ya wis jelong. Siapa kok jenane? Cengki Pak. Cengki, kayak pit. Cengki siapa lengkapnya? Cengki Kurniawan Sofa Pak. Kayak aku sinetron gue ya. Ya Pak, kenanya umen lahirnya kacak terung bina karo Hengki Kurniawan. Wis jelong. Baru ini nih, pokok-pokok ngana-ngana kue? Harus daftar, Pak. Daftar apa? Ekstrakurikuler. Ekstrakulir-kuler. Ekstrakurikuler. Ter-teler. Ngomong buruk teres. Sekolah. Pak, mandang sopan sendiri ngar murid aja lah. Bener ngajar sendiri lah. Guru kena sekolah ini dibayar, Pak, nanyong, Pak. Nyong bayar sekolah. Sekolah malah getak-getak murid, ya, Pak. Pengen aku sudah tak kurang, Pak. Ngomong kena guru kue yang ngomong kena keman, kue, jangan sopan sendiri. Dan kue. Ngomong ekstra kulit-kulit gue, ngomong pemubung ya, obat nyamuk. Wah, ngomong obat nyamuk ya Pak. Ngobat nyamuk cair ya, ngomong pemubung. Pemubung itu lah ngobat nyamuk bakar, weh, Amerika gue. Gue jawab, baru apa gue? Ya gue mau bakal mendaftar ekstra kulit-kulit, karya ilmiah remaja. Gue gue? Iya Pak. Selang apa? Ya semoga nyong ingin membuktikan lah Pak, bahwa nyong gue sekolah anaknya orang sia-sia. Bisa menemukan sesuatu yang mutakhir, bisa melakukan penelitian, sing hebat Pak, sing bisa terkenal. Ya wes, sih aja baik. Gua sih kudu tak terima nak ene. Gua tak naik waktu seminggu. Kau seminggu kan ada penyemaning. Gua kudu menunjukkan hasil penemuanmu. Kudu apa baik, sing anak kaitannya karo biologi. Terus? Ya saya betul. Bayar apa ora? Oh, alah yang bayar ya, masa orang bayar madrasah lu sing jajan lah. Mulane nyong takon, bayar apa ora pira? Kau tidak kau dilewati aku malah ngegas. Rung kaya kue. Wis kaya gipe, harus membayar orang enek. Kau balik sekolah jam telu mari ngelenyong, disukir rokok, orang bungkus. Alah bayar rokok. Agar bayar rokok sih lah, ya segampangnya pake. Nyong anak seler ya. Kau sing telu likur, kau baliknya tak jujur mari ngomong aja khawatir. Kau sekolah ngebar rokok apa kuat pak? Kurang ajar kue ya, lapor lah guru bebe, apa perilaku kue? Ya gelam apa orang, seler pak. Seler, lumayan 5 menitan. Dia mesti kono blok, luaran luma. Doyan Rika ya, pantesan betah Rika gue lah kan. Nah, ya temenan ke murid gue mau, sing jenengane Cengki, Cengki Kurniawan Sofa, yang barang seminggu, wis, balik, maring, gurune gue mau, ngelaporna hasil penemuannya. Kayak apa, jadi kejo. Gundul, gundul, jawab. Gundul, mu. Kenapa yang Cengki, Pak? Cengki Kurniawan Sofa, aja dengan ini gundul jajan lah. Kok guru kok kayak kue, mandan sopan sejeng, mandan nertek, mandan singa bau dibuka. Ayo lo pikirannya lo. Pak maaf ya, siapa yang minta cukup gundul? Karena aku dengan gundul kue. Cengki Pak, Cengki, pandang kapur ke bakal mereka. Iya, wis jagong sih, Cengki. Ayo gue lo, mandan sopan ngaruh murid. Dibaya kue harus nemuk napa lo? Nemuk napa? Astagfirullahaladzim. Kue jereminya daftar melu ekstrakurikuler karya ilmiah remaja. Kue bisa ngenin tugas. Kau melakukan penelitian. Siki laporannya yang ditepat. Dih laporanmu hasil penelitianmu dibruk. Ngana cong. Pokoknya kau bisa menunjukkan hasil penelitian sing hebat ya. Kue harus terima. menang kelas karya ilmiah remaja. Oh, pokoknya terima. Bikin penelitian, melakukan penelitian. Kutin! Rimpin! Kutin! Oke, Pak. Tak tunjukkan nyong ya, habis melakukan penelitian jing hebat banget, ke. Kenapa ini dibuka stresek? Kenyong terus menggabungkan, melakukan stek. Dua jenis tanaman yang sangat berlainan jenis. Yang sangat berlainan spesies. Maksudnya? Ya, semoga sih nanggil bungkusan kie merupakan hasil pencampuran antara dua tumbuhan yang sangat berlainan jenis. Sangat berlainan spesies. Anu, spesies. Sangat berlainan semoga sejen rumpun nih kira. Siji, kelapa, loro, butin. Kelapa, karo, butin, disetek, dikawinkan. Iya. Hasilnya? Kari dibuka cewek, pinanjar kresek wisana. Walah, getruk gak sih, Nek? Kujarku penelitian apa? Menggabungkan dua jenis tanaman yang sangat berlainan spesies, kelapa dan singkong. Nah, sini mah getruk. Gupan bebek-bebek, ini namburi tanah. Balik, balik, balik, balik. Orang sekolah aku lah.